Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٍ kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, wilayah Barling Mas Cakep rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufit TV, pemirsa Niaga TV serta Usman TV, ya, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah Eid. Kita memiliki dua Eidul Adha, dua Eid, yaitu Eidul Fitri dan Eidul Adha. Kita bertemu dan masih akan membahas masalah kesabaran. Lebih khusus kita masih akan membahas hadis ke-44, ya. Hadis ke-44 tentang kisah Ummu Salamah dengan Abu Talhah, begitu? Ummu Sulaim, ya. Tentang Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Ummu Sulaim adalah ibunda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Dulu Ummu Sulaim menikah dengan Malik, yaitu bapaknya Anas. Kemudian setelah menjanda, yang menjadi janda, beliau dinikahi oleh Abu Talhah. Dan dengan Abu Talhah terjadilah kejadian yang kita ceritakan, yaitu bahwa suatu saat putra mereka berdua menderita sakit, demam, ya, meriang. Kemudian Abu Talhah terpaksa pergi untuk keluar menunaikan hajat beliau radhiyallahu taala anhu dan kembali dalam waktu yang lama. Ketika ditinggal pergi, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil momongan mereka berdua. Setelah itu dikuburkan putra mereka oleh Ummu Sulaim dan keluarganya, dan Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, jangan sampai seorang pun memberitahukan berita ini kepada Abu Talhah. Kalau dia datang, biarkan saya yang memberitahukan kondisi ini kepada Abu Talhah. Akhirnya datang Abu Talhah, disambut oleh Ummu Talhah, berdandan, ya, disediakan makan malam, sehingga Abu Talhah pun menikmati makanan malam, dan akhirnya mereka berdua mengisi malam itu dengan kebahagiaan. Selesai melakukan apa yang mereka lakukan, mulailah Ummu Thalhah but minta barang yang dipinjamkan. Maka kata Abu Thalhah, tentu saja tidak. Dia harus memberikan apa yang dipinjamkan kepada pemiliknya dengan rela. Maka Ummu Sulaim pun mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil titipannya, yaitu anak kita. Maka sempat kaget Abu Thalhah, walaupun sudah berusaha disampaikan dengan cara yang sangat sangat tenang. Kemudian pergilah Abu Thalhah keesokan harinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kondisi ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menenangkan kondisi Abu Thalhah, apakah hal arastuma al-lailata, apakah kalian berdua tadi malam bergaul? Kata Abu Thalhah, na'am. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma fi lailatikuma, fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian berdua dalam perkara yang telah kalian kerjakan di malam hari itu. Maka akhirnya Ummu Sulaim mengandung dari Abu Thalhah, dan lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah. Dan dari Abdullah ini lahir 10 anak, semuanya hafal Quran, ya. 9 anak, ya. Lahir 9 anak dari Abdullah ini, semuanya hafal Quran. Ini adalah barokah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat kesabaran Ummu Sulaim dan juga Abu Thalhah. Kemudian yang kemarin akan saya sampaikan atau yang telah saya janjikan, saya akan membacakan beberapa faedah dari hadis tersebut, walaupun sebagian sudah saya singgung. Di antara faedah hadis ke-44, ya, yang pertama dikatakan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, tazayyunul mar'ah li zawjiha. Ya. Seorang istri hendaklah berdandan untuk suaminya. Ya. Diboleh seorang istri berdandan untuk suaminya, bahkan sangat dianjurkan. Wa ta'arruduha li talabil gima' minhu. Dan dia boleh memancing-mancing suaminya sehingga menggaulinya. Diboleh sang istri tabda, dia yang memulai untuk memancing-mancing hal tersebut. Ya. Ini tidak akan saya terangkan panjang lebar. Liana hunaka children, wa hunaka sigharul asnan. Ya. Saya cukup katakan dengan bahasa yang insya Allah antum semua sudah faham. Ya. Jadi boleh memancing-mancing seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kama sana'at Ummu Sulaim li Abi Thalhah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Thalhah. Datang, insya Allah, ya, dimasakkan masakan enak. Belum pernah masakan yang dimasak oleh Ummu Sulaim seenak malam itu. Dan belum pernah Ummu Sulaim berdandan seindah pada dandanan atau lebih indah dari dandanan malam itu. Jadi boleh kalau memang ada satu hajat yang akan disampaikan, maka sang istri menenangkan dulu hati suami, menundukkan dulu hati suaminya. Setelah itu kemudian baru menyampaikan hajatnya. Ini wanita yang bijaksana. Ya, menyampaikan hajat tatkala hati suami sudah tenang. Ketika kita dulu waktu kecil juga demikian. Kalau kita punya karep, itu kamar bersih, ya, tempat tidur rapi, cucian bersih, setelah itu baru mepet-mepet orang tua. Orang tua sudah tahu, ngopole mau mancing, oh yes, kono. Jadi ketahuan kalau udah punya karep, itu biasanya dekat-dekat orang tuanya semuanya rapi dulu. Nah, dengan seperti itu biasanya orang tua luruh hatinya. Demikian juga ini. Ketika sang istri memiliki hajat, keperluan yang akan disampaikan kepada suaminya, maka alangkah baiknya dia mengedepankan hak suaminya terlebih dahulu. Ya. dilayani, diberikan makanan yang mengenakkan dia, diberikan pelayanan yang menyenangkan hatinya, disambut dengan sambutan yang baik, ya. Suami yang hafal maka akan tahu ini pasti duwe karep, ya. Tapi tidak apa-apa, ya, yang seperti itu insyaallah ta'ala mukaddimah. Dengan seperti itu, dengan mukaddimah seperti itu, suami sudah sadar ini pasti akan ada sesuatu ini, karena lain dari yang lain. Jadi hatinya sudah ditata untuk menerima permintaan dari sang istri. Nah, wa aqarraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ini disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dicela. Ketika Abu Talha menceritakan apa yang diperbuat oleh istrinya Ummu Sulaim, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Ummu Sulaim. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menampakkan persetujuan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim bidu'aihi lahuma bil barakah, yaitu berupa doa. Ya, doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka berdua agar diberkahi. Yang mati sudah mati, tapi yang dilakukan ini adalah perbuatan yang baik, maka didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Jadi boleh seorang wanita itu berdandan untuk suaminya, bahkan sangat disukai wanita itu berdandan untuk suaminya, ya. Sebagaimana juga suami berdandan untuk istrinya, yang tidak harus necis-necis setiap hari di rumah, tapi paling tidak dihindarkanlah kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhnya, entah itu barang yang kotor atau mungkin bau yang tidak enak, ya. Jadi kalau bisa masuk rumah itu, di dalam rumah itu, mulut suami juga jangan bau rokok, ya. Kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya. Jadi ini namanya termasuk berdandan, termasuk juga bau keringat, dihindarkan. Ya memang sih pulang kerja, tapi kalau bisa setelah dekat-dekat dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, maka diusahakan bau tersebut dihilangkan. Entah bagaimanakah caranya, entah mandi, entah dengan obat penghilang bau badan yang tidak haram tentunya, yang mubah, ya. Demikian juga istrinya, sama. Masing-masing berusaha untuk memberikan yang baik untuk suaminya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, "Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Sesungguhnya aku itu suka untuk berdandan, berpenampilan baik, berpenampilan rapi, berpenampilan bagus di hadapan istriku, sebagaimana aku juga suka kalau istriku itu berpenampilan baik di depan diriku. Di masing-masing berusaha untuk memberikan penampilan yang terbaik, ya. Jadi badannya diperhatikan, bau badannya, bau mulutnya, ya, bau ketiaknya. Ini gising meh yang lagi puber-puberan itu. Biasanya bau ketiaknya itu sudah mulai menyengat. Ya berusaha untuk bagaimana menjaga dirinya. Ya, demikian juga para suami yang kerja keluar, diperhatikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ijtihadul mar'ati fi amali masalihi zawjiha wal qiyami ala khidmatihi kama sana'at Ummu Sulaim haythu qarrabat lahul asya fata'asya watahayyat lahu thumma ballagat al khabara bihikmatin wa husni ra'yin. Usaha yang sungguh-sungguh dari seorang istri. Dalam hadis ini terkandung faedah adanya usaha yang sungguh-sungguh dari seorang istri untuk berbuat segala sesuatu yang bermanfaat bagi suaminya. Ya, segala sesuatu yang bermanfaat bagi suaminya. Dalam hal ini Ummu Sulaim misalnya. Beliau menyediakan makan malam untuk suaminya, kemudian berdandan untuk dirinya. Setelah itu baru menyampaikan khabar, menyampaikan sesuatu yang terjadi. Menyampaikan sesuatu yang terjadi pun bihikmatin wa husni ra'yin, dengan cara yang hikmah dan dengan cerdas. Sebagian istri itu menyampaikan kabar tidak hikmah. Mas, begitu kan? Kaget. Akhirnya saking kagetnya suaminya mungkin jawab, perak, gitu. Mas sama apa? Perak. Ada apa? Anaknya mas. Anaknya. Ya. Jadi sampaikan dengan baik. Memang kita katakan musibah itu mengagetkan. Musibah itu mengagetkan. Enggak ada orang berencana untuk menerima musibah. Akan tetapi pasti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Entah akan mengambil orang tua kita, entah akan mengambil saudara kita, atau mengambil diri kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin anak kita. Kita harus tancapkan, canangkan di dalam hati bahwa hidup ini adalah ujian. Ya. Hidup ini adalah ujian. Ya, termasuk kalau saya sarankan secara umum, bukan hanya sekedar diambil. Bertambah pun ujian. Lahir anak, ya, ujian. Tambah anak. Ya kan? Nah, ujian berat pula yang bagi istri adalah tambah istri. Nah, itu juga ujian. Jadi segala sesuatu itu ujian. Maka sang suami juga harus siap ketika mendengar istri, "Mas, saya isi lagi." "Ah, isi maning?" Enggak perlu kaget seperti itu. Karena semua adalah ujian dari Allah. Sebagaimana ketika istri dikabari oleh suaminya, "Dik, tambah maning." "Tambah maning, enggak usah kaget." Karena itu adalah ujian. Ya. Jadi segala sesuatu, penambahan, pengurangan itu ujian, itu camkan baik-baik. Dan semua tidak lepas dari takdir. Tidak lepas dari takdir. Camkan baik-baik. Tinggal kita menerima takdir Allah. Tinggal bagaimana caranya. Terkadang sebagian orang ya, ingin nambah anak, tapi caranya salah. Bayi tabung, tapi yang tidak diperkenankan oleh syariat misalnya. Benihnya dari laki-laki lain. Ditanam di rahim istrinya. Tidak boleh. Ya. Karena mengambil benih dari laki-laki lain. Ini tidak boleh. Kalau benihnya dari suaminya sendiri. Kemudian ditanamkan di rahim istrinya. Yang seperti itu insya Allah ta'ala tidak mengapa. Demikian juga tambah istri. Tambah istri itu tidak ada masalah. Asal dilakukan dengan cara yang halal. Prosesnya juga halal. Orang kepingin nambah bojo, tapi prosesnya pacaran desit. Ya pada baik. Wis tua pacaran. Tuker-tukeran foto maning. Masya Allah. Fotonya foto sing ngedap-ngedabi. Na'udzubillah min. Dalik. Katanya mau cari istri kedua, cari istri ketiga. Ini namanya cara yang tidak benar. Dan ini adalah termasuk talbis iblis. Talbis iblis itu apa? Bagaimana iblis menghiasi satu maksiat menjadi seakan-akan baik. Karena tujuannya seakan-akan apa? Baik. Ini juga tidak benar. Terlepas dari cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang haram. Maka setiap insan harus siap. Namanya musibah itu datangnya tiba-tiba. Musibah itu entah musibah dengan bertambah ataukah berkurang. Bertambah saya sebutkan tadi sudah. Atau berkurang. Keluarga kita dikurangi. Ada yang meninggal dunia. Itu harus siap. Nah cara menyampaikannya harus apa? Baik dan bijak dan cerdas. Demikian. Sebagaimana dicontohkan oleh Ummu Sulaim. Faedah yang ketiga. Masyru'iyatul ma'arid al-muhimah. Bolehnya melakukan ma'arid. Ma'arid itu semacam sebuah jawaban yang difahami oleh orang yang mendengar dengan pemahaman beda dari pemahaman orang. Saya ulangi, ma'arid itu adalah sebuah jawaban, sebuah kata-kata yang difahami lain oleh orang yang mendengar berbeda dengan apa yang dimaksudkan orang yang berkata. Misalnya saya berkata A, ternyata jenengan memahaminya apa? B. Padahal yang saya maksud adalah A. Ya, saya maksud adalah A. Di sini sebagaimana Ummu Sulaim ditanya oleh Abu Talhah, bagaimana kondisi anak kita? Kata Ummu Sulaim, nahu askan. Dia sudah lebih apa? Sudah lebih tenang. Dikiranya sama Abu Talhah sudah apa? Oh, wis mari. Jebule wis mati. Lebih tenang artinya apa? Wis ora obah. Ya ini sudah apa? Sudah mati. Jadi Ummu Sulaim mengatakan satu perkataan difahami lain oleh Abu Talhah beda dengan yang diinginkan oleh Ummu Sulaim. Ini namanya ma'arid. Atau bahasa lainnya adalah tauriyah. Ya. Tauriyah. Yang seperti ini boleh. Ya, seperti ini boleh. Dikatakan di sini masyru'iyatul ma'arid al-muhimah idza da'atid daruratu ilaiha. Kalau memang dibutuhkan. Kalau memang terpaksa menggunakan ma'arid, ya, ada kebutuhan, maka boleh seperti itu. Wa anna dzalika la yu'addu minal kadzib. Dan bahwa hal itu tidak termasuk dusta. Ummu Sulaim dalam hal ini tidak berdusta. Ya, tidak berdusta. Bal fil ma'arid manduha 'anil kadzib. Bahkan ma'arid itu jauh dari dusta. Tapi ada syaratnya. Wa syartu jawaziha, bolehnya ma'arid atau tauriyah. Kalau bahasa kita apa ya? Bahasa kita tauriyah niku napa? Gorowenang. Bukan. Gorowenang bukan. Gorowenang. Gorowenang itu bagaimana? Goroh tapi maksudkan kebenar. Misalnya kalau oh, berarti hampir sama. Ya, goroh wenang mungkin kalau orang. Kalau saya salah ya, tapi maksud saya itu. Ya, contohnya kata beliau yang pengalaman ini, mungkin sudah pernah melakukan. Ya. Untuk membahagiakan istri, masakannya ora enak, asinan. Tapi dia katakan, wih, Masya Allah, masakan seperti ini belum pernah saya dapatkan di restoran bintang 7 sekalipun, Masya Allah. Ya, restoran bintang 7 mana ada masakan kasinan kan begitu. Begitu ya contohnya. Nah, kalau dikurangi garamnya lebih enak lagi. Masya Allah. Baru sadar istrinya. Oh, tak mundu sampean. Ya, itu katanya untuk menenangkan hati istri. Istri sudah agak tua. Datang ke depan suami. Mas, saya masih cantik enggak? Masih cantik enggak? Kata suami, ya, sudah melihat peletot-peletot begitu kan? Tapi kalau dibilang kamu sudah tua, itu nanti akan apa? Sedih. Ya, kita katakan kau masih tetaplah, kau masih cantik. Wong wedok, perempuan mana tidak cantik? Walaupun tingkat kecantikan berbeda-beda. Ya, demikian. Ini contohnya. Nah, ini tauriyah. Syaratnya yang pertama anla tubtilu haqqan, jangan sampai membatalkan sebuah kebenaran. Jangan sampai membatalkan sebuah kebenaran. Ini jangan sampai sebuah kebenaran itu sirna gara-gara ini tauriyah ini. Kalau sampai sebuah kebenaran itu sirna gara-gara tauriyah ini, berarti tauriyahnya enggak benar. Ya, tauriyahnya tidak boleh. Wala tamakkunun libatil, dan tidak memberi kesempatan kebatilan untuk untuk tampak. Jadi jangan sampai menyingkirkan kebenaran dan memberikan kesempatan kebatilan untuk masuk. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Wa an yahtamila dzalika lisanul Arab, dan dalam bahasa Arab memang sudah terkandung maknanya. Ini kalau menggunakan bahasa Arab. Ya, kayak misalnya tadi, bagaimana anak kamu? Ya, askan. Ya, ini sudah tenang. Sudah tenang. Tidak menimbulkan sebuah kebenaran lantas menjadi hilang. Tidak ada kebatilan yang muncul gara-gara kata-kata Ummu Sulaim. Dan memang secara bahasa Arab, namanya mayat adalah apa? Tenang. Begitu ya. Wa min lataif. Di antara lataifil ma'arid, di antara contoh-contoh yang unik dari ma'arid atau tauriyah atau goroh wenang, kalau bahasa kita ya, anna rajulan min ashabis sultan sa'ala rajulan kana yattahimuhu bi bughdis sultan wal qadah fis sawat alladhi yalbasuhu ashabu. Suatu saat ada seorang anak buah dari seorang penguasa, berarti apa? Punggawa lah ya, punggawa dari seorang penguasa. Dia mendengar ada seseorang yang suka mencela para penggawa penguasa ini, para abdi dalam lah begitu ya. Karena para penggawa ini sering memakai baju hitam, sering jelek-jelekan. Dia mendengar seperti itu. Maka sang penggawa ini memanggil laki-laki yang terkenal suka mencela tadi, yang dikatakan dia suka mencela, diduga enggak suka kepada para penggawa karena seragamnya hitam-hitam. Dipanggil orang tadi oleh pembesar anak buah sang penguasa tadi, dikatakan kepada orang tadi, ma ra'yuka, apa pendapatmu tentang pakaian seragam hitam yang sering kami pakai? Langsung ditunjuk hidung. Jadi dia suka mencela seragam yang dipakai oleh para prajurit penguasa tadi, pembesar penguasa tadi, para penggawa penguasa tadi. Ditanya, apa pendapat kamu tentang seragam yang sering kami pakai, yang berwarna hitam? Ini orang cerdas nih yang ditanya. Dia langsung berkata begini, faqala lahu, maka berkata orang yang ditanya tadi, an-nur wallahi fis sawad, katanya, nur, cahaya demi Allah di dalam kegelapan, katanya. Wah, ya kan, seakan-akan memuji kan, oh itu ada cahaya di dalam kegelapan, selamat orang ini. Tapi tahukah anda maksud orang tadi? Yakni ada cahaya mata di tengah gelap-gelapnya hitam. Maksudnya begitu. Ini nur fis sawad. Ini sawadul ain. Ada cahaya di tengah gelapnya hitam mata. Padahal maksudnya begitu. Tapi dia selamat. Nah, ini termasuk ma'arid untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan diri. Kalau enggak, nasibnya adalah bahaya. Pernah juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis yang sahih diceritakan, beliau sedang berboncengan dengan Abu Bakar tatkala peristiwa hijrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di depan, Abu Bakar dibonceng, ketemu dengan orang Arab, kondisi hijrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dicari-cari, jadi berita jangan sampai menyebar. Ketemu dengan orang Abu Bakar, orang yang terkenal. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu terkenal. Dikatakan Abu Bakar syekhun masyhur, dia itu adalah seorang syekh walaupun masih muda saat itu. Ya, usianya sekitar 3 tahun di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia seorang yang terkenal, Abu Bakar. Kata orang Arab yang melihat Abu Bakar dibonceng orang tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, man hadza?" Wahai Abu Bakar, siapa orang ini? Tunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jawabnya bagaimana coba? Kita sedang membawa orang yang penting ini yang harus kita selamatkan. Ya. Kemudian tiba-tiba antum dihadang orang. Antum namanya siapa misalnya? Rizki. Misalnya bonceng panjenengan? Anto. Pak Anto dicari. Bonceng berdua. Dihadang saya. Pak Rizki terkenal. Pak Anto kurang terkenal. Pak Rizki, siapa ini? Beliau yang bawa kendaraan. Oh, dia bilang supir saya. Masya Allah, pinter ini. Ini bagus ini jawaban, Masya Allah. Ini semacam ini jawaban, namanya Tauriah. Abu Bakar pun pinter. Ketika ditanya, man hada ya Abu Bakar? Siapa orang ini wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, hadin yahdini as-sabila. Dia penunjuk jalanku, katanya. Pikir namanya penunjuk jalan itu ya kayak gaib. Oh ini gaib kalau begitu. Yes. Ya udah sana. Fadol. Silakan lewat. Ya. Padahal namanya hadin. Rasul SAW memang adalah seorang yang membawa petunjuk. Dan dia yang menunjuki Abu Bakar kepada jalan Islam. Ini kecerdasan siapa? Abu Bakar. Demikian juga Rasul SAW. Ketika dia bertemu dengan dia dengan para sahabatnya, ketemu dengan sekelompok orang musyrikin, ditanya min mimman antum, kalian dari apa, yakni dari suku apa? Mimman antum, min man antum, min dari, man siapa, antum kalian, ini siapa kalian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung cepat sekali, nahnu min ma'in, kami dari ma', ma' itu artinya apa? Air. Kata orang-orang musyrik, iya, mungkin orang-orang Yaman kabilahnya banyak ya. Kita mungkin enggak dengar kabilah mak itu kabilah apa. Ya sudah sana pergi. Subhanallah. Jadi kecerdasan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk tauriyah. Dan ini kadang juga digunakan oleh para ulama ketika sebagian mereka terkadang enggan. Ya namanya masyayikh, namanya ulama itu ada capeknya. Ketemu orang juga macam-macam. Ada yang ketemu menyenangkan. Ada yang kalau ditemui tidak menyenangkan. Nah kalau pas ketemu orang yang tidak mereka sukai, sebagian mereka menggunakan ma'arid. Ditanya seorang ketika duduk di sampingnya Imam Ahmad, ada namanya Al-Marwazi. Datang orang masuk ke majelisnya Imam Ahmad, Man minkum al-Marwazi? Siapa di antara kalian yang bernama Marwazi? Maka al-Imam al-Marwazi meletakkan tangannya ke tangan Muhanna, teman duduknya. Dia sambil memegang tangannya begini, tangannya Muhanna. Al-Marwazi mengatakan, Marwazi itu enggak ada di sini katanya. Ini Marwazi enggak ada di sini katanya. Ngapain pula Marwazi di sini katanya. Jadi dia menghindar untuk diajak bicara orang tersebut. Di antara ulama ada sebagian mereka yang di kedatangan tamu, tapi jangan sering ditiru ya. Ini saya sedang memberikan contoh saja. Ada di antara mereka memberikan kedatangan tamu, dia bilang kepada pembantunya, kalau ada tamu bilang, bahwasanya fulan cari orang itu di masjid. Misalnya dia mencari saya. Mencari Pak Zaid. Oh, kata saya pesan kepada pembantunya, nanti kalau ada orang nyari saya, suruh cari saya di masjid. Begitu datang tamu mau nyari Pak Zaid, coba cari Pak Zaid di masjid. Dia enggak bilang Zaid itu di masjid, cuma cari di masjid. Kalau enggak ketemu ya jelas enggak ketemu, Zaid itu di dalam rumah gitu ya. Ada di antara mereka ketika kedatangan orang ingin mengajak bicara, dia langsung memegang giginya gini. Dorsi katanya, gerahamku. Ya enggak apa-apa, cuma manggang apa? Geraham. Oh, dikiranya sakit? Sakit gigi cuma dorsi, gerahamku. Kalau di sini gigi seriku gitu. Jadi cuma menunjukkan tempat saja, ini gerahamku. Orang yang ngajak bicara ngiranya ini sakit. Padahal tidak. Waqad fa'altu misla hadhihi. Dan saya pernah melakukan hal itu. Mirip. Dalam sebuah kondisi, yakni kita tahu bahwasanya mungkin ada orang yang tidak ingin kita, masalah imamah. Kita kan sudah tahu bahwasanya la ya umur rajul ala rajulin fi sultanihi, ya kan? Seorang tidak boleh mengimami orang lain di daerah apa? Kekuasaannya. Nah, saya ingin menjaga itu. Saya ingin menjaga itu, saya enggak mau maju untuk jadi imam. Nah, pas saat itu saya ditunjuk imam. Monggo, Ustaz. Saya bilang, tenggorokan saya katanya, tenggorokan saya katanya. Dikiranya tenggorokan saya ada apa gitu kan? Akhirnya saya enggak jadi dipersilakan maju. Padahal saya tenggorokan saya dalam hati saya, tenggorokan saya sehat kok, enggak ada apa-apanya. Tapi ini ya, wallahu taala alam, ini adalah sebagian apa? Ma'arif. Dan di antara ma'arif yang cukup menarik adalah yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Rawaha dalam kitab Al-Arsy. Sebuah kitab yang menetapkan bahwasanya Allah di atas arsy. Ya, bahwasanya Allah itu betul-betul di atas arsy. Tentang bagaimananya itu adalah terserah Allah, Allah yang tahu. Diriwayatkan bahwasanya Abdullah ibn Rawaha, dia adalah panglima ketiga di dalam perang Mu'tah, yang meninggal di dalam perang Mu'tah. Dia meriwayatkan annahu masya ila amatin lahu. Suatu saat dia mendatangi budak perempuannya. Fa nalaha. Kemudian dia pun menggauli budak tersebut. Dan boleh seorang pemilik budak menggauli budak wanitanya, dalam Islam itu boleh. Faraathu imraatuhu. Ketahuan sama istrinya. Fa lamatu, dicela habis-habisan sama istrinya, kamu itu, kan? Fa jahadaha. Dia pun berusaha menghindar. Enggak kok, enggak, ya kan? Faqalat lahu, kalau kamu memang benar, in kunta shodiqan, kalau memang kamu benar tidak mendekati dia, tidak menggauli dia, iqra'il Qur'an, baca Qur'an. Fa innal junuba la yajuz an yaqra'al Qur'an. Karena seorang junub enggak boleh baca Qur'an. Ayo coba baca, baca Qur'an. Kalau antum yang suruh itu gimana? Ini Abdullah bin Rawaha. Ya, beliau mengatakan syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirin. Syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal lil kafirin. Wa anna al-'arsha fawqal ma'i tafin wa fawqal 'arshi rabbul 'alamin. Ah. Gimana? Ternyata dia membaca. Kita ulangi. Syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirin. Wa anna al-'arsha fawqal ma'i tafin wa fawqal 'arshi rabbul 'alamin. Oh. Istrinya berkata, faqalat imratahu, saddaqallah, saddaqallah. Maha benar Allah, maha benar Allah. Wa kadzibat aini, dusta mataku katanya. Wa kanat la tahfadzul Qur'an. Tapi kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena wanita tersebut tidak hafal Qur'an. Yang saya baca tadi, yang dibaca oleh Abdullah bin Rawaha, itu bukan Qur'an, syair. Kita tutup sampai di sini dulu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.